Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu hifdzil ilm, bab yang menjelaskan tentang hifdzu al ilm, dihafalnya ilmu. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah wa huwa al Ausi al Madani min Bani Aus. Aus salah satu dari dua kabilah besar yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, ya, Ansar radhiyallahu anhum berasal dari dua kabilah ini, yang apabila ditarik ke atasnya Aus dan Khazraj ini berasal dari negeri Yaman. Banyak dari kabilah-kabilah yang ada di negeri-negeri Arab itu kalau ditelisik dan ditelusuri, ternyata ujung-ujungnya kembali kepada kabilah di Yaman. Makanya Yaman sebagian menyebutkan sebagai al-um, induk. Nah, Ummul Arab, induk dari negeri Arab, berasal dari negeri Yaman. Qala haddathani Malik. Imam Darul Hijrah Malik ibnu Anas. Kunyahnya siapa? Abu Qais. Nah, siapa? Abu Abdillah. Nah, mahsanta. Adapun al-Imam Syafi'i kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah. Nah, ahsan. Adapun al-Imam Ahmad, Abu Asma, Abu Abdillah. Nah. Ini imam besar nih, tiga imam besar. Semuanya kunyahnya adalah Abu Abdillah. Adapun Abu Hanifah kunyahnya apa? Abu Fauzan. Kunyahnya siapa? Akh Yunus. Nah? Akh Sa'ad. Abu Hanifah kunyahnya siapa? Asad, Abu Dafa, Abu Muhammad Yoga, Abu Safiya. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Ini sudah berulang kali barusan nih ber. Hah? Siapa? Ya. Ya itu Abu Hanifah itu ya kunyah. Ya. Jadi kalau ditanya itu yang tenang, dipikir, jangan mudah putus asa dan menyerah. Dipikir dulu aja. Tenang. Abu Hanifah itu kunyah. Ya, kalau tanya Abu Hanifah kunyah siapa? Ya itu Abu Hanifah. Namanya siapa? Ada yang tahu? Nu'man bin Thabit. Naam. Ahsan tabarakallahu fik. Hadza huwa al-Imam Malik, 'an ibn Shihab. Wa ibn Shihab masmuh Mata karor tak koror. Ibnu Syihab, masmuhu. Daya Banuvel, Az-Zuhri. Nah, Ibnu Syihab. Nah, ahsanta. Muhammad Ibnu Muslim. Nah, Muhammad Ibnu Muslim. Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibnu Zuhri al-Ma'ruf atau Ibnu Syihab al-Ma'ruf bi Zuhri. Ani al-A'raj wal A'raj ma'nahu madza? Yang kakinya itu tidak sama, tidak seimbang, pincang ya. Dari sini kita mengetahui ketika kita memberikan gelar yang jelek, julukan yang jelek, karena al-A'raj ini tentunya suatu aib ya kepada seorang, yaitu si pincang, kurang lebih seperti itu. Al-A'ma, si buta. Nah, Ad-Dhal, si yang pernah tersesat. Bukan perkara ghibah yang madzmumah apabila memang orang tersebut akhirnya dikenal dengan panggilan itu walaupun orang tersebut tidak ridha. Jelas kenapa? Ya sudah. Dia sudah ishtahara bihi. Sudah terkenal dengan panggilan ini yang apabila disebut nama aslinya atau kunyahnya orang enggak banyak paham. Akhirnya ya sudah disebutkan. Siapa? Abdurrahman, Abdurrahman bin. Nah, Abdurrahman ibn Abdillah misalnya. Siapa Abdurrahman bin Abdillah siapa? Sudah enggak banyak al-A'raj. Oh ya sudah. Sehingga ghibah atau memberi gelar julukan dengan nama-nama yang jelek ini apabila memang itu sudah dikenal seorang dengan nama tersebut atau panggilan tersebut, itu bukan termasuk dari ghibah yang madzmumah walaupun orang tersebut tidak ridha. Dan antaranya Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah sendiri tidak ridha kalau dia dipanggil dengan Ibnu Ulayyah. Ulayyah nisbah kepada al-um, kepada ibunya. Ulayyah nama ibunya. Nah, tapi sudah dikenal dengan nama yang seperti itu. Hadza huwa al-A'raj. Sulaiman au Abdurrahman bin Hurmuz. Min asbatin nas fi hadithi Abi Hurairah. Termasuk orang yang paling bagus, paling thiqah riwayatnya terhadap hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Antum perhatikan sekarang, kita akan baca bab ini semuanya dengan hadis-hadis dan sanad-sanad semuanya. Nanti kemudian antum perhatikan. Dari Abu Hurairah berkata, qala innan nas yaqulun aktsara Abu Hurairah. Walaula ayatani fi kitabillah ma haddastu hadisan. Tsumma yatlu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ila qoulihi ar-rahim. Kata Abu Hurairah, orang-orang banyak mengatakan, menyebut bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Maksudnya apa? Abu Hurairah ini hanya 4 tahun. Ya. Menjadi sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan sahabat-sahabat kibar yang lainnya, as-sabiqunal awwalun. Entah dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Begitu pula juga dari kalangan Ansar, Sa'ad bin Ubadah, Jabir dan yang lainnya. Nah, makanya orang-orang mengatakan ini Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, kalau bukan karena dua ayat yang ada pada Al-Quran fi kitabillah, aku tidak akan meriwayatkan sebuah hadis pun. Kemudian beliau membawakan ayat tersebut, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullah. La. Nah, Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan minal bayyinat, dari wal huda, bayyinat wal huda, yaitu tentunya nusus. Nah, maka orang yang seperti ini terlaknat mereka. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kitman al-ilm, menyembunyikan ilmu itu terlaknat. Dilarang seorang menyembunyikan ilmu. Maka kalau bukan karena ayat-ayat ini, maka aku tidak akan melihatkan hadis tentang Abu Hurairah. Tapi karena memang ternyata kitman al-ilm, menyembunyikan ilmu yang terlarang, ya sudah, Abu Hurairah sampaikan ilmu yang beliau miliki. Kemudian mengatakan inna ikhwanana minal muhajirin kana yashwaluhum as-safku bil aswaq. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashwaluhum al-amalu fi amwalihim wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadun aw wa yahfadu ma la yahfadun. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan kenapa kok beliau bisa banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hadis ini salah satu sebab pertama, yang nanti akan disebut lagi sebab berikutnya. Kata Abu Hurairah ini seorang yang fakir. Coba lihat, enggak punya uang, enggak punya harta, fakir, tapi Allah muliakan. Ya, namanya sampai sekarang harum di sisi kaum muslimin, bukan karena hartanya. Sehingga man yuridu rif'ah falaysa bil amwal. Bagi siapa yang menginginkan ketinggian derajatnya dunia akhirat, bukan dengan harta. Nah, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, beriman kepada beliau, kemudian mulazamah di sisi Rasul alaihi salatu wasalam dalam kondisi perutnya kelaparan 4 tahun. Sabar. Nah, mau untuk berkorban sampai dalam sebagian riwayat yang lain, saking sudah laparnya pada beberapa kondisi, pada pernah suatu hari sampai bergulung-gulung di tanah lapar. Tapi barokah Allah berikan. 4 tahun kondisi seperti ini. Kita lihat bagaimana para salaf luar biasa. Orang hidup pasti akan ada ujian. Ketika dia mengikrarkan keimanannya, pasti akan diuji. Dan yang namanya ujian itu bermacam-macam. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabashshiris sabirin. Sungguh kami akan uji manusia tersebut dengan apa? Rasa takut mencekam, hidupnya tidak tenang, ya, kekurangan pada harta bendanya, ujian. Meninggalnya kerabat atau orang tua atau anak, ujian. Atau perniagaan sama rot, kurang buah-buahan, perdagangannya, pertaniannya. Sehingga orang hidup pasti diuji. Sehingga permasalahannya sekarang bagaimana kita mempersiapkan ujian tersebut. Di antaranya salah satunya siapkan hati. Karena orang hidup pasti diuji, maka siapkan hati kita agar hati kita ini tenang dalam menghadapi ujian. Hati kita ini tidak gelisah ketika menghadapi ujian. Kalau hati ini dibawa kepada sesuatu yang bisa mengurangi kadar keimanan hati tersebut, dalam kondisi manusia pasti akan diuji. Akhirnya yang terjadi, berkecamuknya hati dan pikiran. Maunya dapat jannah, maunya dapat surga, tapi tidak tahu atau pura-pura lupa berapa mahal kadar surga. Nah, padahal tahu sebetulnya surga itu sesuatu yang sangat luar biasa, mahal. Gak bisa diukur kadar ketinggiannya, harganya terlampau mahal. Kemudian apa yang sudah kita berikan untuk meraih? Hati kita terus dibuat bertentangan. Maka siapkan hati kita, karena ujian pasti ada. Entah kemiskinan ataupun kebalikannya, entah diberi dengan dibuka dunia. Mal faqrahsya alaikum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian ketika mengucapkan kepada para sahabat. Lakin antub safa alaikum dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Tapi yang aku khawatir kepada kalian apabila dibuka pintu-pintu dunia bagi kalian, yang dengannya kalian berlomba-lomba terhadap dunia tersebut, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba dalam dunia, halaku, celaka akhirnya mereka, binasa akhirnya. Sehingga permasalahannya bukan masalah kaya miskin, ya, bukan permasalahannya fakir sukses, karena orang pasti akan diuji. Jangan membayangkan ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Saya akan keluar dari pabrik ini karena di situ dilarang untuk melihara jenggot, karena di situ tidak bisa atau harus isbal, karena di situ bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan, keluar. Tapi ragu, pinginnya kalau keluar dapat. Nah ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Nah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Bayangannya diganti lebih baik, hartanya lebih banyak, atau minimal dapat yang sama. Jangan, jangan seperti ini pola pikirnya, jangan seperti ini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ahabun nas ilallah wa huwa khaliluh, orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah khalil, bukan sekedar habib, khalil, kekasih puncak dari kecintaan, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi, Rasul, Al-Mustafa, orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 tahun diboikot oleh Quraisy. 3 tahun. Yang dalam boikot tersebut sampai-sampai bayi-bayi mereka setiap malamnya menangis kelaparan, tidak ada makanan kecuali tersisa biji kurma untuk kemudian disedot, mengganjal rasa lapar. 3 tahun. Bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Kita kalau mungkin 3 hari, seminggu diboikot orang semuanya mungkin sudah. Nah, 3 tahun. Dalam keadaan siapa beliau? Apakah kemudian Allah meninggalkan nabinya? Apakah kemudian Allah yang memiliki nama Ar-Rahim, yang maha penyayang, tidak sayang kepada Rasulnya? Nah, tapi semua itu dijalani oleh beliau, oleh para sahabat, dengan kekuatan iman, basyasyatul qalb, hatinya tetap penuh dengan keimanan. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, tinggal permasalahannya orang pasti diuji, sehingga kita isi hati kita dengan hal-hal yang bisa memperkuat iman kita. Ibadah, ikhlas, mutaba'ah, halaqatul ilm. Nah, amal saleh, amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang seharusnya kita isi hari-hari kita. Adapun dunia ya ikhwan, jangan terlalu kita sering-sering membandingkan dunia dan akhirat, karena pada hakikat dunia ini hakir. Dunia ini sangat rendah. Yang kalau seandainya dunia ini memiliki harga seperti bau atau nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. Kalau dunia ini punya harga, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. Tapi ya, dunia ini tidak memiliki harga sama sekali. Hakir. Jangan kemudian kita membandingkan. Kalau untuk punya uang, dunia akhirat butuh untuk pergi ke sini untuk sedekahnya sekian misal. Ini sebetulnya kurang bagus, karena pada hakikatnya sebetulnya dunia ini tidak bisa dibandingkan. Akhirat ini terlalu tinggi. Walaupun dunia kita tidak menafikan kita butuh terhadap dunia, kita butuh untuk memberikan nafkah secukupnya. Nah, tapi jangan lupakan bagaimana para salaf dahulu. Sudah perintah hijrah, hijrah langsung. Enggak peduli diri, enggak peduli harta. Habis ditinggal harta. Nah ini ya ikhwan, kita menghadapi dunia ini. Sudah hitungan, coba kita sekarang umur berapa? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Enggak terasa. Ternyata sudah berpuluh tahun kita hidup, tinggal sebentar lagi. Dunia abadi. Nah, gak terasa hidup dunia sebentar. Nah, sehingga isi hati kita dengan perkara-perkara yang mampu dengannya kita menghadapi ujian di dunia. Ini Abu Hurairah. Nah, 4 tahun penuh dengan kelaparan, tapi luar biasa. Kemudian beliau menyebutkan salah satu sebabnya. Saudara kami dari kalangan muhajirin dahulu bekerja di pasar. Nah, adapun kalangan ansor, mereka memiliki amalan dalam perniagaan mereka. Adapun Abu Hurairah, walaupun jangan dibayangkan, oh orang muhajirin bekerja di pasar, meninggalkan ilmu, lah tidak. Nah, bekerja di pasar atau ini perniagaan kemudian lupa dengan akhiratnya. Antum, kita mengetahui memang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu bukan termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah yang paling miskin-miskin, tidak. Bukan. Mereka bukan termasuk orang yang paling miskin kalangan para sahabat. Namun jangan dikira ketika mereka-mereka ini sering bersedekah, enggak tanggung-tanggung Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya pernah. Nah, Bilal disiksa, bebaskan. Umar bin Khattab setengah hartanya. Ternyata mereka juga orang-orang yang pernah beberapa malam itu keluar dalam keadaan perut mereka kelaparan. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Jangan terlalu bermudah-mudahan akhirnya kita melalaikan keluarga kita dan diri kita seperti jamaatul kompor, jamaatul tabligh. Tapi juga jangan jadi kita ini ahlud dunia. Nah, wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa asarna bihi naga fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid. Ini hakikat hukum asal manusia. Li hubbil khair li hubbid dunya syadid. Hubbud dunyanya, syahwatnya kepada dunia betul-betul luar biasa. Illa man rahimallah, makanya Allah sebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa betul-betul manusia benar-benar dalam keadaan merugi, baru kemudian diperkecualikan. Ini Abu Bakar wa Umar. Nah, Rasulullah pernah ditawari mau jadi raja, rasul dan raja, atau cukup menjadi hambanya, rasul dan hambanya. Nah, ternyata Rasul alaihi salatu wassalam tetap memilih menjadi hambanya. Nah, 3 bulan makan hanya kurma dan air. Para istrinya juga tidak kemudian mengeluh, akhirnya menuntut yang berlebihan. Dalam kondisi Rasulullah SAW itu menerima bagian ghanimah 1/5. Kalau dalam peperangan itu Rasulullah pasti dapat. Sudah kondisinya seperti itu, kalau ada sahabatnya yang minta tidak pernah kemudian ditolak. Kasih, kasih. Ini pada hakikatnya ikhwan. Nah, kita dituntut untuk bisa memahami perkara ini. Kemudian disebutkan, begitu para muhajirin, begitu para ansar, adapun Abu Hurairah, karena yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyab'i batnihi, dalam kondisi perutnya ini bukan penuh. Di sini syab' bukan kenyang, tapi malah kebalikannya. Abu Hurairah menghadiri kondisi-kondisi yang mereka tidak hadir. Artinya banyak dari para sahabat tidak mendengar hadis, Abu Hurairah dengar. Mulazamah. Wa yahfadu ma la yahfadun, dan juga Abu Hurairah hafal dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hadis-hadis yang mereka sahabat lainnya tidak menghafal karena Abu Hurairah mulazamah. Nah, sehingga dengan itu, ini artinya di sini Abu Hurairah ingin menjelaskan dan membantah. Bukan beliau mengada-ngada hadis, tapi ini sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis kedua, antum perhatikan ya. Qala haddatsana Ahmad ibn Abi Bakar Abu Mus'ab qala haddatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar an ibn Abi Dzib faqihul Madinah ibn Abi Dzib min qarin al Imam Malik Muhammad ibn Abdurrahman ibn Mughirah faqih. Naam, wa ma'a dzalik hasala ma hasala bainahu wa bainal Imam Malik, terjadi nah antara beliau dengan Al Imam Malik pertentangan, saling terjadi khusumah. Hadza Ibn Abi Dzib an Sa'id Al Makburi an Abi Hurairah. Nah, Abu Hurairah lagi. Qala qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran ansa. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku mendengar dari engkau hadis yang banyak tapi aku lupa. Artinya kadang beliau ada hadis-hadis yang ternyata lupa. Dari sini kita mengetahui bahwa ucapan nusi itu atau nusi itu ini hanya pada ayat Al-Quran. Nah, ya, sebagian kita mendengar ikhwan ataupun umat atau akhwat, mu'afwan ah dilupakan ana. Ini hanya berlaku pada Al-Quran. Kalau yang lainnya, perkara yang lainnya entah, bila aja lupa saja. Nah, seperti itu. Ini Abu Hurairah mengatakan ansahu, aku lupa hadis tersebut. Ya, sehingga ucapan nusi itu aku dilupakan, ini Al-Qur'an. Adapun selain Al-Qur'an tidak. Nah. Bahkan sebagian ulama mengatakan berlebihan. Apalagi sekedar pembicaraan biasa, afwan, ah ana dilupakan. Nah, ya sudah tinggal bilang lupa yang betul, artinya itu semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim di sini ada sebuah dalil bahwa ucapan nusi itu hanya hadisnya itu hanya berlaku pada ayat Al-Qur'an. Adapun yang lainnya tidak. Nah. Sesekali kita mengucap seperti itu enggak ada masalah, tapi kemudian itu yang jadikan akhirnya seolah-olah itu yang lebih utama, ini yang kurang tepat. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku mendengar banyak hadis kemudian aku lupa. Qala ubsut rida'ak fabasattuhu faqala aw qala faghrafa bi yadayhi thumma qala dhummahu fadamamtuhu famanasitu syai'an ba'dahu. Ini sebab kedua. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah begitu tolong coba di apa? Dibentangkan atau rida pakaian atau sarung atau seperti itu. Di apa namanya? Nah. Digelar. Dibentangkan gitulah ya, digelar. Buka. Kemudian Abu Hurairah fabasattuhu, kemudian aku gelar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghrafa bi yadayhi tsumma qala dhumma. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam dengan isyarat dengan kedua tangannya untuk kemudian mengatakan setelah itu silakan dilipat lagi. Nah, fadamamtuhu, kemudian aku lipat lagi, famanasitu syai'an ba'dahu. Ini sebab kedua mengapa Abu Hurairah banyak menghafal hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bibarakati Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, karena sebenarnya orang mungkin, ya itu enak Abu Hurairah mendapatkan barakah dari Ar-Rasul, doa dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kita. Jangan dilupakan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam orang yang paling mengetahui bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling haris, paling bersemangat dalam ilmu. Nah, ini juga barokahnya menuntut ilmu bersemangat, ya. Yang dengannya akhirnya orang lain mendoakan. Tapi kalau malas-malasan, antum lihat sudah. Ada dua orang, yang satunya semangat luar biasa, yang satunya malas. Misalnya dalam hafalan Quran dan yang lainnya. Kepada yang menghafal Quran yang rajin dikatakan apa? Masya Allah orang itu, kan gitu ya. Barakallahu fih, mudah-mudahan Allah berkahi. Nah, banyak didoakan. Ala yahfadzak. Nah, ala yarfa' qadrak dan yang lainnya. Tapi yang malas, ya akhi. Akhirnya banyak dinasihati. Nah, ini sebab kedua. Hadis ketiga sekarang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isma'il. Isma'il ibn Abi Uwais ibn ukhti al-Imam Malik. Qala haddatsani akhi wa huwa Abdul Hamid. Abu Bakar Abdul Hamid. An ibn Abi Dzib an Sa'id al-Maghburi an Abi Hurairah. Qala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan sekarang. Ini tiga hadis pada bab ini. Hadis pertama dari sahabat siapa? Hah? Abu Hurairah. Hadis kedua dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Hadis ketiga dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Disebutkan oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengapa Imam Bukhari melakukan ini. Dalam bab ini dicukupkan dengan Abu Hurairah. Qala al-Hafidh, bab hifdzil ilm, bab hifdzil ilm. Qala lam yadhkur fil bab syai'an an ghairi Abu Hurairah. Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan dalam bab ini sedikit pun, sesuatu pun, sebuah hadis pun selain dari Abu Hurairah. Kenapa? Wa dzalika li'annahu kana ahfadz as-sahabah al-hadis. Nah. Dan demikian karena dahulu Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling hafid. Yang dengannya akhirnya Abu Hurairah atau Al-Imam Bukhari ketika menyebutkan bab hifdzil ilm, bab tentang menghafal ilmu. Dalam kondisi ternyata kenapa Abu Hurairah orang para atau sahabat yang paling hafal. Nah, Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, ahfaz man rawal hadis fi asrihi. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ini adalah orang yang paling hafal, yang pernah meriwayatkan hadis di zamannya. Bahkan sampai kata Al-Hafiz juga, waqad kana Ibnu Umar yatarahham alaihi fi janazatihi wa yaqul, sungguh Ibnu Umar yatarahham alaihi fi janazatihi. Yatarahham artinya menyebutkan rahimallah, rahimakallah, ini doa dengan rahmah. Ketika Abu Hurairah meninggal kemudian mengusung jenazahnya, wa yaqul, Ibnu Umar mengatakan, kana yahfaz 'alal muslimin haditsan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dengan itu akhirnya mengapa Abu atau Al-Imam Bukhari menyebutkan hanya Abu Hurairah? Ya, karena Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal. Nah, yang di mana hadisnya tersebut sampai kepada kita. Nah, paham ya? Nah, bab hifdzul ilm, kemudian disebut, yang disebutkan Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Ini sebabnya. Kemudian qala Abu Hurairah, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini, aku hafal dari Rasul alaihi salatu wasallam dua model bejana. Artinya wi'a, bejana di sini artinya memorinya itu terbagi dua atau ada dua jenis. Amma fama haduhuma fabas nam fabasastuhu wa amal akhar falau basastuhu kuti'a hadzal bul'um. Nah, dari sini kata Abu Hurairah, aku ini punya hafalan ada dua, salah satu memorinya ini aku sebar, artinya beliau meriwayatkan banyak, semua yang dia atau yang beliau simpan dalam memori yang pertama ini semuanya diriwayatkan. Adapun memori yang kedua, simpanan yang kedua dalam riwayatnya, kata Abu Hurairah, kalau seandainya aku riwayatkan, aku sampaikan, ini saya akan dipenggalin deh. Nah, dari sini kita mengetahui Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dan sebagainya tidak diriwayatkan. Disebutkan oleh para ulama, lah berarti gimana Abu Hurairah menyembunyikan ilmu? Tidak. Ya. Karena ilmu yang terlarang untuk disembunyikan, ilmu yang berkaitan dengan syariah. Ilmu yang berkaitan dengan syariah, hukum-hukum tentang tauhid, tentang ahkam, halal dan haram. Ini dilarang secara mutlak. Hukum asalnya ilmu yang seperti ini harus disampaikan. Nah, tapi di situ Abu Hurairah banyak mendengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beberapa al-umur al-ghaibiyah. Perkara-perkara al-ghaib yang berkaitan dengan siapa? Dengan beberapa person. Di antaranya yang sebagai Al-Hafidh Ibn Hajar, wa hamal al-ama al-wi'a alladhi lam nyabussahu al-hadith allati fiha tabyin asami umara as-su wa ahwalihim wa zamanihim. Para ulama menyebutkan wi'a, memori yang pertama ini yang Abu Hurairah tidak sebutkan, tidak diriwayatkan, itu berkaitan dengan hadis-hadis yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebut nama-nama orang, nama-nama penguasa yang akan datang. Jelek penguasa ini, suka membunuh, suka yang lainnya. Waqad kana Abu Hurairah yukanni anhu ba'dahu wa la yusarrih bihi khaufan 'ala nafsihi minhum. Dan pernah Abu Hurairah hanya memberikan kinayah saja, isyarat-isyarat saja. Nah, tanpa menyebutkan secara jelas nama orang-orang tersebut, khawatir terhadap dirinya. Nah, kalau disebutkan penggal. Seperti ucapannya, a'udzu billah min ra'sis sittin wa imaratis sibyan, yushir ila khilafat Yazid ibn Muawiyah. Nah, pernah Abu Hurairah berlindung kepada Allah dari tahun 60-an. Dan kepemimpinan Sibyan, yaitu mengisyaratkan kepada khilafahnya Yazid bin Muawiyah, yang tentunya ini mimbab menyebutkan sejarah, walaupun Yazid bin Muawiyah memiliki banyak keutamaan pula, tapi memang banyak kezaliman dan pelanggaran dilakukan beliau, pembunuhan, kezaliman dan yang lainnya. Nah, li'annaha kanat sana sittin min al-hijrah. Kepemimpinan itu terjadi tahun ke-60. Nah, makanya kemudian Abu Darrah berlindung, Allah jawab doanya. Wastajaballahu du'a Abi Hurairah famata qabla habisan. Allahu Akbar. Abu Hurairah tahu, ya karena memang khabar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah dari min ra'sis, dari masuk tahun 60. Tahun 59 meninggal. Allah kabulkan doa beliau, tahun 59 Hijriah Allah wafatkan. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang di mana Abu Hurairah tidak menyebarkannya. Karena ketika disebarkannya juga tidak banyak manfaatnya. Tidak berkaitan, artinya ketika tidak disebarkan, ya sudah, orang juga beragama enggak terpengaruh. Nah, entah tahu 60 itu ada penguasa seperti atau tidak, ya enggak ada masalah. Orang yang hajinya tetap haji, yang puasa tetap puasa, yang sedekah tetap sedekah. Beda ketika meriwayatkan hadis tentang wudu misalnya, tidak disampaikan, wah ini bahaya dan fatal tentunya. Tapi berkaitan dengan kejadian-kejadian seperti ini, nah ini enggak ada masalah untuk kemudian tidak disampaikan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Ada hadisnya. Intinya jangan, kita dilarang untuk mengucapkan nasi itu apabila kita lupa terhadap ayat atau apa, dilarang untuk mengucapkan nasi itu, aku lupa, tapi ucapkanlah nusi itu, aku dilupakan. Ini anak kadang menemui praktek pada sebagian ikhwan, akhirnya hal ini, ucapan ini itu diterapkan pada segala hal, janji atau perkara apa, afan akhin, dilupakan. Nah, ini antum pernah mendapat seperti ini? Hah? Nah, ini tidak tepat. Nah, iya, ketika yang ucapan seperti ini pada ayat Al-Quran saja. Nah, ada pun yang lainnya, bahkan hadis. Ini Abu Hurairah mengatakan fa'ansahu, dan aku lupa melupakan hadis tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Taib. Ana fadhal akh ayu. Luar medari. Riba, nam. Riba. Baru tahu hukumnya. Sudah tahu dia. Dia sebagai orang yang membeli dengan cara riba tersebut. Kalau dia belum tahu, ya sudah. Yang lalu, alhamdulillah, dia tidak mendapatkan dosa. Tapi secepatnya dia untuk berlepas diri dari muamalah riba tersebut. Ketika sudah tahu ya wajib hukumnya untuk segera meninggalkan muamalah tersebut. Cepat dilunasi dan yang lainnya misalnya. Nah, seperti itu. Yes, ya gimana caranya dia bisa selesai dari muamalah tersebut? Nah, ya sudah cepat lunas. Seperti itu. Nah, karena memang riba ini khatir, perkaranya membahayakan. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasuli. Ini orang yang musir masih riba-riba ini, umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Berat kalau sudah urusannya seperti ini, berat. Nah, katanya pengin surga tapi menghargai jannah surga dengan seperti ini. Nah, kenapa? Nah, itu tadi. Mental kita, hati kita kurang diisi dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada jannah. Orang ini pinginnya enak, menjalankan syariat, meninggalkan pekerjaan, dapat yang seperti itu. Padahal dia paham, dia bersusah payah untuk menggapai pekerjaan tersebut. Tapi dalam rangka menggapai jannah, enggak mau susah payah. Al-iyazubillah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.